Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan bab as-sabr. Al-imam an-Nawawi rahimahullah dalam bab ini masih menyebutkan beberapa hadis yang terkait dan yang menunjukkan tentang as-sabr dan menahan amarah. Kita lanjutkan hadis yang ke-47. Qala wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala ay yunaffidhahu da'ahu Allahu 'ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati hatta yukhayyiruhu min al-huril 'aini ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzama ghaidan, barang siapa yang kadzama menahan ghaidan, yakni amarah, menahan kemarahan yang sangat, kemarahan yang membara pada dirinya, barang siapa yang bisa menahan amarah tersebut, wa huwa qadirun, dalam keadaan dia mampu, ala ayyunafidhahu, dia mampu untuk melampiaskan amarahnya itu, barang siapa yang bisa melakukan hal yang seperti ini di saat dia marah, tersulut emosinya. Dan yang kedua, dia memiliki kekuatan, punya kemampuan untuk melampiaskan, punya kemampuan untuk merealisasikan kemarahannya tersebut. Kemudian dia bisa menahan kondisi yang seperti ini, maka balasannya, kata Rasulullah SAW, da'ahu Allahu Azza wa Jalla, Allah akan panggil dia di hari kiamat, ala ru'usil khala'ik, di hadapan seluruh makhluknya, yaumal kiamah, di hari kiamat, hatta yukhayyiruhu, hingga dia disuruh untuk memilih, minal huril aini masya, disuruh memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya, menahan marah atau mengontrol emosi yang sedang membara. Marah tidak masalah, tapi yang terpenting yaitu dia bisa menahan, jangan sampai dia melampiaskan kemarahannya tersebut. Pernah saya melakukan, yang bisa melakukan hal ini, maka balasannya, kata Rasulullah SAW, Allah panggil dia di hari kiamat, dan dia disuruh di hadapan para makhluknya, dan dia disuruh memilih dari bila dari mana yang dia gandagi. Ini orang yang bisa menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu. Dia mampu untuk melampiaskan, untuk merealisasikan kemarahannya tersebut. Beda halnya dengan orang yang tidak mampu. Ketika dia dizalimi, diganggu, orang yang lemah tidak mampu untuk membalas. Maka ini dia aslinya mau membalas. Asalnya dia mau membalas kejahatan orang tersebut, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Maka ini bukanlah orang yang sabar. Dia orang yang sedih, orang yang kalah. Bukanlah orang yang ini, yang disebut orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang menahan amarah itu dia mampu untuk melampiaskan apa yang ada pada jiwa dia, melampiaskan kemarahannya tersebut, punya kemampuan dia. Maka pahalanya sebagaimana disebut Rasulullah SAW tadi, yaitu dia disuruh memilih dari bidadari mana yang dia kehendaki di hari kiamat. Kemudian hadis Abi Hurairah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-48. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan orang itu berkata kepada Rasul, "Ausini, berilah aku wasiat." Maka beliau menjawab, "La taghdab, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah." Faraddada mirran, orang itu kembali mengulangi lagi permintaannya, "Berilah aku wasiat." Maka Rasul mengulangi jawaban tersebut, "La taghdab." Faraddada mirran, qala la taghdab. Menunjukkan bahwa al-ghadab merupakan perkara yang dapat membahayakan seorang hamba jika dia melampiaskan kemarahannya tersebut. Maka sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa al-ghadab itu merupakan bara yang dilemparkan oleh syaitan kepada manusia, kepada anak Adam. Jika dia menuruti kemarahannya, maka dia berhasil dikalahkan oleh syaitan. Maka dia terkalahkan oleh syaitan. Oleh karena itu Rasul dalam hadis yang telah kita pelajari bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang hebat dalam bergulat, bisa mengalahkan orang lain dalam kelahi atau dalam gulat, bukanlah itu orang yang kuat. Tapi orang yang kuat yaitu dia mampu menahan emosi dan menahan amarahnya di saat terjadi sebab-sebab yang membuat dia marah. Dia mampu untuk mengendalikan emosinya tersebut. Inilah orang yang lebih kuat. Inilah orang yang kuat yang hakikat. Karena dia mampu menahan apa yang diajak oleh syaitan. Dia bisa mengalahkan syaitan dengan kesabarannya tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, yang ke-49. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi khathiatun." Ma yazalul bala'u bil mu'min, senantiasa seorang mukmin mendapat ujian dan cobaan, maupun seorang mukminah, wanita mukminah, senantiasa mereka mendapat ujian dan cobaan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu mendapat ujian dan cobaan. Fi nafsihi, dalam dirinya diuji, pada dirinya sendiri, atau diuji wawaladihi, diuji pada anaknya, wamali, atau dan hartanya, diuji dengan hartanya. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiatun, sampai dia bertemu, berjumpa dengan Allah Azza wa Jal di hari kiamat dalam keadaan tidak tersisa lagi dosa pun yang ada pada dia. Sampai dia berjumpa dengan Allah dan tidak ada satu pun dosa yang dia bawa, disebabkan orang tersebut bisa sabar, orang tersebut mengharap ajar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebagai penghapus dosa dia dan sebagai pengangkat derajatnya di hari kiamat. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita belajar, yaitu bahwa as-sabr, orang mukmin yang mendapat musibah, keadaannya yaitu dia selalu bersabar. Seorang mukmin di saat mendapat musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, "In asabatu sarra'u sabara fakana khairan lah," maka dia bersabar. "Wa in asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah." Demikianlah sifat seorang mukmin, sehingga terus Allah berikan ujian kepada dia, dan yang namanya ujian itu merupakan kebaikan bagi seorang mukmin. Seorang mukmin jika ditimpa ujian, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyegerakan ampunan kepada dia. Allah memberikan azab itu dengan Allah memberikan hukuman langsung di dunia tanpa ditunda di akhirah. Ujian yang menimpa seorang mukmin, yang menimpa manusia, itu merupakan teguran dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah segerakan di dunia sebelum di akhirah. Maka barang siapa yang mendapat ujian di dunia, berarti dialah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika dia tidak sadar mendapat ujian tapi tidak merubah dirinya, maka inilah orang yang merugi. Maka kehidupan yang kita rasakan ini merupakan kenikmatan, merupakan ujian. Hidup adalah ujian. Harta merupakan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk ujian bagi kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling baik amalannya. Harta adalah ujian, sebagaimana halnya kejelekan, kesempitan, kekurangan juga ujian. Maka sebaliknya, kekayaan, kemudahan, itu juga ujian. Maka kondisi seorang mukmin, jika dia diberi ujian yang sifatnya kenikmatan, dia bisa bersabar, dia bisa bersyukur, menerima kebaikan tersebut dengan rasa syukur. Dia gunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, menunjukkan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalaikan harta tersebut, tidak melalaikan dunianya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, jika dia diuji dengan musibah, dia bersabar. Dia yakin bahwa ujian itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua milik Allah. Kita yakin bahwa kita ini milik Allah. Maka jika ada sesuatu yang menimpa kita dari ujian, dari perkara yang tidak kita senangi, kita yakin bahwa itu adalah kepemilikan Allah. Tidak memiliki hak kita untuk marah, tidak memiliki hak kita untuk tidak terima dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang memiliki, Allah yang memiliki kita semua. Allah memberikan sesuatu kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah menahan sesuatu kepada orang yang dia kehendaki. Allah memberikan musibah kepada orang yang dia kehendaki, dan sebaliknya Allah mengangkat musibah tersebut pada yang dia kehendaki. Karena semua milik Allah. Inna lillahi, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwa kita milik Allah, dengan itu kita terhibur. Tidak perlu kita kecewa berat dengan apa yang menimpa diri kita. Dan juga kita ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Sehingga seseorang jika dia yakin bahwa tempat kembalinya kepada Allah, tentu dia akan mempersiapkan diri dalam perjumpaan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah, maka ketahuilah bahwa kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita yakin bahwa kita akan berhadapan langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita kerjakan. Maka persiapkanlah kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Persiapkanlah kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dimintai tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, dengan benar. Jangan sampai kita menjawab tanggung jawab, menjawab pertanyaan yang Allah tanyakan kita di hari kiamat, dan jawaban-jawaban kita adalah jawaban-jawaban yang menyedihkan, jawaban yang salah, yang na'udzubillah yang mengantarkan kita kepada an-nar. Maka hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya al-musibah, ujian atau al-bala yang menimpa kepada seorang mukmin, itu dapat menghapus dosa-dosa dia sampai dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia tidak memiliki dosa, disebabkan dosa-dosa tersebut telah Allah ampunkan di dunia. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-50, wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Husain fanazala ala ibni akhihi al-hurri bin Qais. Dari sahabah Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Uyainah bin Husain datang kepada sepupunya, anak pamannya. Uyainah bin Husain atau ibnu akhihi atau keponakannya, afwan. Uyainah bin Husain datang kepada ibn akhihi, anak dari saudara. Al-Hurri bin Qais. Namanya adalah Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais adalah keponakan Uyainah bin Husain. Al-Hur bin Qais ini adalah qala wa kana minan nafar alladziina yudnihim Umar. Al-Hur bin Qais merupakan salah seorang yang dijadikan sebagai teman dekat oleh Umar bin Khattab di saat khilafah beliau, di saat beliau memegang jabatan khilafah sebagai pemimpin. Wa kana al-qurra'u ashhab majalis Umar. Dan dahulu orang-orang yang dijadikan sebagai teman-teman pemimpin khalifah Umar bin Khattab, dia menjadikan teman-temannya adalah al-qurra, para ahli baca Al-Qur'an. Al-qurra yaitu orang-orang yang berilmu, baik dalam baca Al-Qur'an dan faham tentang Al-Qur'an, berilmu tentang Al-Qur'an. Inilah dahulu Umar bin Khattab, beliau memiliki rekan-rekan, memiliki teman-teman pemimpin yang memiliki teman-teman yang baik. Di sekitar beliau adalah orang-orang yang baik. Umar bin Khattab selalu duduk-duduk bersama mereka, selalu duduk-duduk bersama mereka dalam suatu majlis pemusyawarati, dan mereka lah orang-orang yang diajak untuk bermusyawarah. Kuhulan kanu au syubbanan, baik mereka itu adalah orang-orang yang usianya masih, yang usianya sudah tua atau usianya masih muda. Baik itu mereka usianya sudah tua atau masih muda, tidak melihat umur, tetapi yang dilihat adalah ilmu yang ada pada mereka, yang dilihat adalah kebaikan yang pada mereka. Sehingga Umar bin Khattab memilih teman-teman dekat yang dapat mengingatkannya di saat salah, menegurnya di saat salah, menasihatinya di saat dia lengah. Inilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memilih teman-teman yang baik dalam memimpin. Faqala Uyainah ibn akhihi, maka Uyainah mengatakan kepada keponakannya tersebut, ya ibn akhi, laka wajhun inda hadzal amir, wahai anak saudaraku, engkau ini punya posisi, punya wajah, punya kedudukan di sisi Amirul Mukminin. Fasta'dhin li alaihi, maka izinkan aku supaya aku bisa bertemu dengannya. Fasta'dhana fa'adhina lahu Umar, maka Al-Hur keponakannya tersebut minta izin kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun memberikan izin kepadanya untuk bertemu. Falamma dakhala, maka orang itu masuk, maka ketika Uyainah bin Husain masuk bertemu dengan Umar, qala hi ya ibn al-Khattab, hati-hati engkau wahai ibn al-Khattab, hati-hati, atau ungkapan kata yang menegur. Ingatlah wahai ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal, demi Allah engkau tidak melakukan al-jazal, engkau tidak melakukan kelapangan kepada kami, engkau tidak memberikan kepada kami kelapangan hidup, engkau tidak memberikan kepada kami kelapangan hidup. Wala tahkumu fina bil adl, dan juga engkau tidak berhukum, menghukumi kami dengan keadilan. Orang ini protes di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faghadiba Umar, maka Umar seketika itu juga marah mendengar orang yang sudah diizinkan untuk bertemu malah berprotes dengan ucapan yang amat kasar, yang padahal Amirul Mukminin Umar bin Khattab beliau adalah amir, pemimpin yang adil, pemimpin yang terkenal keadilan beliau, dan pemimpin yang terkenal rendah hati beliau, tawadhu. Beliau sering di malam hari di saat memegang khilafah, beliau keliling di negerinya tanpa ada yang mengetahui. Beliau memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan di malam hari. Beliau sendirian menunjukkan keadilan beliau radhiyallahu anhu dan perhatian beliau kepada rakyatnya. Maka orang ini protes terhadap Amirul Mukminin, kurang baik dalam beradab. Maka Umar langsung marah, hatta hamma an yuqi'a bihi, sampai-sampai Umar itu hampir menjatuhkan hukuman atasnya. Faqala lahu al-Hurr, maka keponakannya Al-Hurr tadi berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyyihi khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, di saat Umar marah mendengar ucapan yang kurang baik dari pamannya tersebut, maka Al-Hurr mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, sungguhnya Allah berfirman, Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf. Berilah maaf dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa inna hadza minal jahilin, dan sesungguhnya orang ini termasuk di antara orang-orang yang jahil, di antara orang-orang yang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha, demi Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak membiarkan, tidak melanggar ketika ayat tersebut dibacakan kepadanya. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, dan beliau Umar bin Khattab adalah orang yang selalu waqaf, selalu berhenti di saat mendengar Al-Quran dibacakan. Beliau selalu mematuhi dan mendengar, menyerapi makna ayat-ayat Al-Quran tersebut. Umar bin Khattab memiliki sifat, jika beliau mendengar ayat Al-Quran, jika beliau dinasihati dengan dibacakan padanya suatu ayat Al-Quran, beliau tidak melaluinya begitu saja tanpa merenunginya. Maka orang tersebut, yakni Al-Hurr, teman Umar bin Khattab ini, menegur, menasihati Umar bin Khattab supaya tidak marah membacakan dengan ayat ini. Maka Umar bin Khattab betul-betul berhenti dari kemarahannya tersebut dan merenungi makna ayat Al-Quran, sehingga Umar bin Khattab tidak jadi memberikan hukuman kepada orang tersebut. Wa'arid 'anil jahilin. Orang Al-Hurr bin Qais menasihat atau memberikan sebuah nasihat kepada Umar bin Khattab, memimpinnya, dengan ayat khudzil 'afwa, maafkanlah, berilah maaf, wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dan orang ini termasuk orang yang jahil, termasuk orang yang jahil, maka berpalinglah darinya. Maka orang yang jahil, yaitu orang yang jahil yang menzalimi kita, yang mengganggu kita, yang mencela kita, ini adalah orang-orang yang jahil. Maka Allah perintahkan kita untuk membiarkannya, berpaling dari orang-orang jahil. Lihat di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut. Beliau memiliki kekuatan, memiliki kemampuan memimpin, tetapi beliau bersabar menahan amarah yang membakar hatinya tersebut. Maka di sini juga menunjukkan kesabaran sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Islam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-51, qala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun, sesungguhnya akan terjadi setelahku, sepeninggalku, atharah, yani cara mementingkan diri sendiri, pemimpin yang selalu mementingkan dirinya sendiri, wa umurun tungkiruna, dan akan terjadi perkara-perkara yang kalian semua akan mengingkari hal tersebut. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mendengar apa yang diucapkan oleh beliau, mereka bertanya, ya Rasul, ma ta'muruna, fa ma ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika terjadi hal itu? Qala tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum, wajib atas kalian untuk menunaikan hak yang ada pada kalian, tunaikan hak-hak kalian yang ada pada orang lain. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan mintalah hak kalian, dan mintalah hak-hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa inna satakunu ba'di athara, bahwa sepeninggal Rasulullah SAW akan terjadi, akan banyak para pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri, tidak peduli dengan rakyatnya, tidak memberikan hak-hak rakyat banyak. Dan benar apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW, akan terjadi banyak kemungkaran-kemungkaran yang kalian semua mengetahui bahwa itu adalah perkara yang mungkar. Berapa banyak pemimpin-pemimpin, atasan-atasan yang tidak peduli dengan rakyatnya, menggunakan harta kekayaan yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak, tetapi dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Berapa banyak menggunakan harta tersebut untuk menambah kemewahan yang ada pada dirinya dan tidak peduli dengan rakyatnya, akan terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan benarnya kenabian, benarnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan dalil dalalah an-nubuwah, menunjukkan tanda-tanda benarnya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah terjadi banyak para pemimpin yang seperti ini kondisinya. Mereka selalu mementingkan diri mereka sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana sikap kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami jika kita mengalami hal tersebut?" Maka Rasul mengingatkan kita untuk kita tetap berlaku adil. Kita tetap berlaku adil. Kita tunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita. Dosa-dosa pemimpin itu kembalinya kepada dia sendiri, tetapi yang wajib bagi kita untuk tetap taat kepada pemerintah kita. Kita wajib untuk taat dan patuh kepada pemerintah kita, walaupun pemerintah tersebut tidak peduli dengan rakyatnya atau mengambil hak rakyatnya, tidak menunaikan hak-hak rakyatnya. Itu urusannya mereka dengan Allah. Tetapi hak kita adalah kewajiban kita, yaitu untuk selalu taat dan patuh terhadap pemerintah, sekalipun pemerintah itu banyak dosa dan maksiat yang ada pada mereka. Tetapi yang wajib bagi kita untuk taat dan patuh selama mereka memerintahkan kita, bukan dalam hal yang maksiat. Ini maksud dari kalian menunaikan hak-hak kalian. Jadi jangan kalian keluar dari kekuasaan pemerintah tersebut. Jangan kalian khuruj, jangan kalian sampai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Tapi tetap kalian melakukan kewajiban yang wajib atas kalian, yaitu apa? Kewajiban rakyat, yaitu untuk selalu taat dan patuh terhadap pemerintahnya. Taat dan patuh terhadap pemerintah. Tidak boleh kita memberontak sekalipun pemerintah kita melakukan banyak kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Inilah hak dan kewajiban kita. Kemudian bagaimana dengan hak kita yang tidak dipenuhi oleh pemerintah? Bagaimana hak kita yang tidak diberikan oleh pemerintah kita? Rasul melanjutkan, وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ أَلَّذِي لَكُمْ, dan mintalah hak-hak kalian itu kepada Allah. Mintalah hak-hak kalian yang tidak terpenuhi tersebut kepada Allah. Bagaimana caranya? Mintalah, berdoa, doakanlah pemerintah kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka bisa menunaikan hak-hak kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Inilah solusi dan Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna tidak mengajarkan pemberontakan terhadap pemerintah. Tidak pernah Islam mengajarkan yang namanya pemberontak, kudeta dan seterusnya dari perkara-perkara yang merugikan kaum muslimin dan rakyat. Yang wajib yaitu untuk selalu taat sekalipun pemerintah itu kondisinya demikian. Kita wajib menunaikan hak kita, kewajiban kita yaitu untuk taat. Asmi' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarlah, patuhlah dan taatlah sekalipun mereka memukulmu dan mengambil hartamu. Tetap taat kepada mereka. Dan juga dalam hadis, hadis yang berikutnya, qala wa an Abi Yahya, hadis yang ke-52. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Dari Abi Yahya Usaid bin Khudair bahwa seseorang dari kalangan Al-Ansar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, tidakkah engkau memperlakukan aku, yani memberi tugas kepadaku, memberiku posisi, kama sta'malta fulan, sebagaimana engkau memberikan hal itu kepada fulan, tidaklah engkau memperlakukan aku sebagaimana engkau memperlakukan fulan, tidaklah engkau memberikan posisi kepadaku sebagaimana engkau memberikan posisi kepada fulan. Orang itu meminta untuk diberi apa yang diberi oleh orang lain. Tapi Rasul memiliki hikmah. Beliau memilih seorang untuk menjadi memimpin misalnya, untuk mengurusi suatu permasalahan, karena beliau melihat bahwa orang ini lebih tepat. Maka ada orang yang meminta, kenapa engkau tidak menjadikan aku ya Rasul daripada seperti sebagaimana yang engkau jadikan itu sebagai tugasnya fulan. Faqala, kemudian beliau menjawab, innakum satalqawna ba'di atharatan, sungguhnya kalian satalqawna ba'di, pasti akan menjumpai setelah aku, setelah sepeninggalku, atharatan, yani atharah, yani mementingkan diri sendiri, cara mementingkan diri sendiri tanpa hak. Fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta talqawni alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga haud. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Sama hadis ini maknanya dengan hadis yang sebelumnya, yaitu terdapat perintah untuk sabar terhadap apa yang terjadi kepada pemimpin kita bila mereka memiliki akharah, melakukan, mementingkan diri mereka sendiri dan tidak memulaikan hak-hak rakyatnya. Maka Rasul memerintahkan kita, fasbiru, maka sabarlah, kalian tetap sabar sampai kalian berjumpa aku dengan aku di telaga Al-Hawd. Maka kedua hadis ini menunjukkan dorongan dan hasungan untuk tetap sabar terhadap pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri, terhadap pemimpin yang tidak adil. Terdapat hasungan dan dorongan untuk selalu sabar terhadap pemimpin dan pemerintah yang tidak menunaikan hak-hak rakyatnya. Tetapi yang wajib kita ketahui sebelum itu semua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, memilihkan kepada suatu kaum seorang pemimpin itu sesuai dengan kondisi rakyatnya, sesuai dengan kondisi rakyat. Jika rakyatnya jelek, rakyatnya banyak maksiat, tidak menunaikan apa yang wajib bagi mereka, melakukan keharaman-keharaman Allah, tidak adil dalam menimbang dan seterusnya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, maka demikian pula Allah pilih memimpin seorang yang memimpin mereka kondisinya sama seperti kondisi kebanyakan rakyatnya. Inilah sunnatullah, inilah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin pemerintah kita, pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, tentu kita semua caranya itu dari diri kita, dimulai dari diri kita, semua mengoreksi masing-masing kita, memperbaiki diri kita masing-masing. Terus rakyat itu terbangun dari keluarga, keluarga terbangun dari per orang kita, setiap kita mengoreksi diri kita masing-masing, keluarga kita, kita perbaiki kondisi kita semua, tunaikan apa yang Allah wajibkan atas kita, jauhi apa yang Allah haramkan atas kita. Demikian kita berdakwah, kita ajak kaum muslim untuk selalu memperbaiki dirinya, sehingga jika hal itu tercapai, rakyat menjadi baik, maka tentu Allah akan pilih pemimpin yang sama seperti kondisi rakyat. Inilah sunnatullah, inilah sunnatullah. Jangan kerjaannya, atau jangan selalu untuk menyalahkan pemerintah, jangan selalu menyalahkan dan menggosipi, mengungkit-ungkit kesalahan pemerintah, menyebar-nyebar luaskan kesalahan dan kekurangan yang ada pada pemerintah. Bukanlah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormati, menyebarkan kebaikan pemerintah. Banyak kebaikan pemerintah, sangat banyak dibandingkan kejelekan dan kekurangan yang ada pada mereka. Bayangkan jika dalam suatu negara tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin, tentu yang terjadi adalah kehancuran dan malapetaka. Satu hari, satu malam, Hamzah bin Athar disebutkan bahwa satu malam hidup tanpa pemimpin itu lebih buruk daripada bertahun-tahun dipimpin oleh seorang yang jahat. Jadi lebih baik ada seorang pemimpin yang memimpin kita daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Maka banyak kebaikan dan kemaslahatan dalam pemerintah, sehingga jangan sampai kita jadikan manusia, jadikan rakyat benci terhadap pemerintahnya. Jadi kita menjadikan manusia benci terhadap pemerintah, yaitu dengan cara kita menyebarkan aib-aib yang ada pada mereka, tentu manusia, tentu rakyat akan membenci pemerintah, dan yang terjadi adalah kerusakan. Rakyat tidak akan patuh terhadap pemerintah, yang terjadilah pemberontakan dan pemberontakan. Maka akidah harus sunnah wal jamaah itu menghormati dan selalu taat, patuh terhadap pemerintah. Jika kita ingin pemerintah kita baik, tentu kita semua memperbaiki diri kita masing-masing terlebih dahulu sebelum pemerintah kita. Dahulu ada seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kenapa di masa pemerintahmu ini banyak orang yang sering komentar tidak puas dengan keputusan-keputusanmu? Kenapa? Padahal di zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang namanya protes terhadap penguasa." Maka Ali bin Abi Thalib menjawab dengan suatu jawaban yang amat bermanfaat, amat jelas. Kata Ali bin Abi Thalib, "Iya, di masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, rakyatnya mereka itu adalah aku dan orang-orang yang seperti aku." Kata Ali bin Abi Thalib, "Rakyat orang-orang yang hidup di zaman Abu Bakar dan Umar itu adalah aku dan orang-orang yang sepertiku. Adapun di masa pemerintah saya, di masa pemerintahku ini sekarang, rakyatku sekarang ini modelnya seperti kamu dan orang-orang yang sepertimu. Sehingga seperti ini kondisinya. Rakyatnya sudah mulai rusak, maka demikianlah yang terjadi adalah kerusakan." Dan setelah itu terjadi betul apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh para Khawarij, dibunuh oleh para Khawarij. Nah, kesimpulannya bahwa jika rakyat itu adalah orang-orang salihin, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, Allah akan beri pemimpin mereka adalah pemimpin yang saleh sebagaimana rakyatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah angkat sebagai pemimpin di saat orang-orang itu masih baik, semuanya masih salihin, sehingga Allah pilih orang yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus kondisi manusia masih baik seperti itu sampai zaman wafat Abu Bakar As-Siddiq, Allah pilih orang yang terbaik yang berikutnya, Umar bin Khattab, sebagai pemimpin. Demikian seterusnya sampai di saat rakyat sudah kondisinya rusak, banyak maksiat, meninggalkan apa yang wajib bagi mereka, terus kondisinya semakin rusak, maka Allah pilih pemimpin yang jelek. Seperti kisah Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin yang amat kejam, membunuhi sekian banyak ribuan manusia. Nah, kesimpulan dari hadis ini bahwa di sini Rasulullah SAW memberikan dorongan supaya kita untuk tetap sabar di saat memimpin kita memiliki athar, memiliki cara mementingkan diri mereka sendiri dan tidak menunaikan hak-hak rakyatnya. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk sabar, untuk selalu taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dari bab as-sabr, yaitu hadis yang ke-53. Qala wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau laqiya fiha, yakni pada suatu hari yang di mana beliau berjumpa, bertemu dengan musuh di saat peperangan, sebelum peperangan terjadi, intadhara, beliau menanti dan menunggu, hatta idza malatis syamsu, menunggu sampai matahari itu tergelincir, menunggu sampai matahari tergelincir, jadi tidak memulai peperangan di saat amat panas terik matahari, supaya apa, supaya mudah bagi para sahabat yang lainnya, yaitu jika matahari sudah tidak terlalu panas maka memiliki semangat untuk berperang, dan juga banyak tempat berteduh sehingga mudah untuk beristirahat. Berbeda dengan jika cuaca amat panas di saat matahari masih belum tergelincir, maka Rasul menunggu sampai matahari itu betul-betul tergelincir ke arah barat, kemudian setelah itu sebelum memulai peperangan, thumma qama fihim, kemudian beliau berdiri di hadapan mereka, yakni memberikan nasihat, waswasiyah, memberikan mawaidhah, memberikan peringatan kepada pasukannya. Faqala ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap, memiliki keinginan, memiliki harapan untuk bertemu dengan musuh. Jadi jangan kita berharap untuk bertemu dengan musuh. Jangan kita berharap supaya negara kita didatangi oleh orang kafir, diserang oleh orang kafir, sehingga kita bisa berjihad. Jangan berharap kita bertemu dengan musuh. Jangan, karena ini adalah ujian yang sangat besar. Seorang jika dia berharap untuk ditemukan dengan musuh, belum tentu dia bisa bersabar, belum tentu dia bisa bersabar terhadap musuhnya tersebut. Maka Rasul melarang seseorang untuk berharap bertemu dengan musuh. La tatamannau liqa'al adu was'alullaha al'afiyah, dan mintalah keselamatan kepada Allah Azza wa Jal, mintalah keselamatan kepadanya, karena keselamatan merupakan perkara yang tidak ada bandingannya. Keselamatan, kesehatan, al-aman, keamanan yang ada, ini merupakan kenikmatan yang amat besar, kenikmatan yang amat besar. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tetapi jika kalian bertemu dengan musuh maka sabarlah kalian, sabar hadapi musuh tersebut, jangan lari. Sebaliknya, sebagaimana kita dilarang untuk berharap bertemu musuh, juga kita jangan lari di saat bertemu musuh. Jadi kalau ditakdirkan kita berjumpa dengan musuh, maka yang wajib bagi kita untuk bersabar, tidak mundur. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa jannah itu di bawah naungan pedang. Jannah berada di bawah naungan pedang. Yani al-jihad, al-syahid, seorang yang mati dalam kondisi syahid. Dia mati dalam kondisi syahid, berperang. Jika niatnya yaitu untuk meninggikan kalimatullah dalam perangnya tersebut, maka tentu orang tersebut dijamin dengan al-jannah, dijamin dengan al-jannah. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan berkata, Allahumma munzil al-kitab, ya Allah yang menurunkan al-kitab, wa mujri as-sahab, yang menjalankan awan-awan, wa hazimal ahzab, dan yang menghancurkan para musuh, ihzimhum wansurna, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami, alaihim, dan tolonglah kami atas mereka. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, yaitu dilarang seseorang untuk yatamanna, untuk berharap bertemu dengan musuh. Dilarang seseorang berharap untuk bertemu dengan musuh. Bertemu dengan musuh beda dengan syahid, beda dengan berharap meminta mati syahid. Beda. Meminta bertemu dengan musuh ini dilarang. Tetapi kalau meminta untuk mati syahid, maka ini bagus, ini diperintahkan. Ini perkara yang Baik, diperintahkan. Tetapi berdoa untuk bertemu dengan musuh ini tidak boleh. Karena kita tidak tahu apakah di saat kita bertemu dengan musuh kondisi kita bisa baik, menjadi orang yang bisa mati syahid di saat bertemu dengan musuh, kita tidak tahu. Tetapi yang dianjurkan yaitu kita minta untuk bisa mati syahid. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita ambil hadis ini, dari hadis ini pula, yaitu hendaknya seorang yas'alul insan Allah al-afiyata, seorang minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan, terutama keselamatan dalam agama, dalam ad-din. Ini adalah keselamatan yang paling utama, dan juga keselamatan ad-dunya, keselamatan di dunia dan di akhirah. Keselamatan tidak ada la ya'diluha syai'un, tidak ada bandingannya. Maka jangan kita berharap untuk terjadi peperangan, berharap untuk terjadi pertemuan dengan musuh. Tetapi jika musuh datang, maka sabar, hadapi dia. Wa minha, dan di antara faedah ini pula, yaitu anal insana idza laqiya al-aduwa fa innal wajib 'alaihi an yasbira. Seseorang jika dia bertemu dengan musuh, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan musuh kalian, fathbutu, maka kokohlah kalian. Kokoh, jangan mundur. Wathbutu, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah, mengingatlah Allah katsiran, sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, supaya kalian tuflihun, menang. Di antara faedah yang terdapat pada hadis ini, yaitu hendaknya bagi pemimpin pasukan, komandan pasukan, untuk bersikap rahmah, bersikap kasih sayang terhadap pasukannya, bersikap kasih sayang terhadap pasukannya. Lihatlah di sini Rasulullah SAW tidak bersegera memulai peperangan di cuaca yang amat terik, di cuaca yang amat panas. Rasul menunggu sampai matahari itu meredup, yakni tidak terlalu panas, cahayanya tidak terlalu panas, yaitu di saat sudah tergelincir. Maka di sini Rasul memperhatikan kondisi rakyat, kondisi pasukannya. Maka memulai peperangan itu di waktu-waktu yang cocok, di waktu-waktu yang pantas. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak peperangan itu dilakukan di musim yang amat panas, dan juga tidak dilakukan di musim yang amat dingin, dan sebaliknya, dan juga di musim yang amat panas, tapi pertengahan. Juga di antara faedah dari hadis ini disebutkan oleh Syekhul Utsaimin, annahu yanbaghi lil insani an yad'a bi hadha ad-du'a. Di saat berjumpa dengan musuh, yaitu hendaknya kita disunnahkan berdoa dengan doa ini. Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab uhazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, yang menurunkan kitab, yang menjalankan as-sahab, menunjukkan kekuatan, kemampuan Allah Azza wa Jal mampu untuk menjalankan awan-awan tersebut, uhazim al-ahzab, dan zat yang dapat menghancurkan musuh-musuh, ihzimhum, hancurkanlah mereka, wansurna alaihim. Inilah doa yang digunakan oleh Rasulullah SAW di saat hendak berperang. Juga di antara faedah yang terakhir dari hadis ini, ad-du'a 'ala al-a'da'i bil hazimah. Terdapat doa untuk musuh, doa atas musuh dengan kehancuran. Boleh kita mendoakan musuh dengan kehancuran. Musuh-musuh Islam, orang kufar, boleh kita doakan mereka dengan kehancuran. Li'annahum a'da'uk, musuh-musuh kita itu, musuh-musuh al-kuffar adalah musuh kita, musuh kalian. Wa a'da'ullah, juga musuh Allah. Fa innal kafira laysa aduwan lak, orang kafir itu bukan hanya sekedar musuhmu saja, bukan cuma musuhmu saja, bal huwa aduwun lak wa li rabbika, bahkan dia itu juga sebagai musuh Allah dan musuh Rabbmu dan juga musuh para nabimu, musuh para malaikat, musuh para rasul dan juga musuh seluruh orang yang beriman. Jadi orang kafir bukan hanya sekedar musuh kita saja, satu orang tidak, tetapi orang kafir itu musuh bagi Allah, musuhnya Allah, juga musuhnya para malaikat, musuhnya para anbiya dan musuhnya seluruh kaum mukminin. Orang kafir yang menyerang negara Islam, yang menghancurkan negeri-negeri Islam, yang memerangi kaum muslimin, bukan hanya sekedar musuh pada tempat tersebut saja, tapi mereka juga musuh kita. Nah, kita doakan kehancuran untuk mereka. Kita juga ikut serta sedih di saat saudara kita yang diserang oleh orang kafir, dihancurkan negerinya oleh orang kufar, kita sedih dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menghancurkan mereka semua. فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ دَائِمًا أَنْ يَخْذُلَ الْأَعْدَاءَ مِنَ الْكُفَّارِ. Maka hendaknya engkau selalu berdoa kepada Allah untuk menjatuhkan musuh-musuh kita semua, musuh-musuh Allah, musuh-musuh para nabinya dan juga musuh setiap orang yang beriman, yaitu orang kufar. Inilah doa Rasulullah SAW, yaitu mendoakan musuh dengan kehancuran. Wallahul muwaffiq. Hanyalah Allah yang memberi at-taufik. Dengan ini kita selesai dari pembahasan bab as-sabr. Dan kita akan masuk pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah pada bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang sabirin, yang dapat bersabar. Kita telah mengetahui beberapa hadis yang setelah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu tentang keutamaan-keutamaan as-sabr, tentang keutamaan-keutamaan dan kemuliaan orang yang bisa bersabar dan pahala yang amat besar yang Allah janjikan bagi orang yang bisa bersabar. Dan kita juga telah tahu bagaimana cara dan tips supaya kita bisa mengendalikan marah dan emosi tersebut. Maka yang tersisa itu adalah amal. Yang tersisa dari kita adalah al-amal. Kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dengan itu bermanfaat apa yang kita ilmui tersebut. Tujuan al-ilm yaitu untuk diamalkan. Al-ilmu kita pelajari bukan hanya sekedar untuk memperluas wawasan, tidak, tapi ilmu dipelajari itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk diamalkan. Percuma seorang belajar ilmu tapi dalam kehidupannya dia tidak mempraktekkan ilmu yang telah dia pelajari. Tidak ada bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil dan orang yang bodoh jika tidak diamalkan ilmu tersebut. Apa bedanya? Bahkan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan itu lebih parah kondisinya daripada orang yang betul-betul tidak tahu. Lebih parah kondisinya dari orang yang tidak tahu. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Semoga apa yang telah kita ambil bermanfaat bagi kita dan memberikan, dan semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Ila huna naktafi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.